Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Hadirin fi din a'zakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita. Qala rahimahullah ta'ala, حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن عامر عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال لا رقية إلا من عين أو حمى. ذكرته لسعيد بن جبير فقال حدثنا ابن عباس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط والنبي ليس معه أحد حتى رفئ لي سواد عظيم. قلت ما هذا أمتي هذه؟ قيل بل هذا موسى وقومه. قيل انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي انظر ما انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء إذا سواد قد ملأ الأفق إلى هذه أمة ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم فأفاض القوم وقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسله فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ قال سبقك بها عكاشة. Hadirin azakumullah, ini hadis yang sangat agung. Adab dan ilmu pada hadis ini luar biasa. Kita tengok berkata Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah yang tepat kecuali untuk ain. Ain ini adalah sesuatu yang menimpa seseorang karena ditatap atau dilihat oleh seseorang yang tidak mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Terheran-heran Allah. Ya, boleh jadi disertai dengan berbagai penyakit jiwa, penyakit hati sehingga terjadilah ain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kana syai'un sabaqa al-qadar la sabaqahu al-'ain." Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka dia akan dahului oleh 'ain. Hey, barakallahu. Maka yang paling tepat untuk kesembuhan 'ain itu adalah ruqyah. Demikian juga demam. Demam karena sengatan binatang berbisa itu paling ampuhnya barakallahu fikum ruqyah. Baik. Walaupun ruqyah ini bisa dipakai untuk yang lainnya, tapi yang paling ampuh untuk pengobatan ain dan umah itu adalah ruqyah. Ruqyah syar'iyah. Karena pengobatan disesuaikan dengan kondisi penyakit yang diderita oleh seseorang. Padahal tulis Sa'id bin Jubair, maka aku, kata Imran Muslim, aku menyampaikan ini kepada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair. Faqal hadatsana Ibn Abbas. Sa'id bin Jubair, muridnya Ibn Abbas, mengatakan, ada hadis yang lain yang sepertinya bisa disinkronkan dengan yang disampaikan oleh Imran Hussein, la ruqyata illa min ain aw huma. Qala Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-umam. Kata Rasulullah, dinampakkan padaku umat-umat semuanya, nabi dan para pengikut. Faja'alan nabiyyu wan nabiyani yamurruna ma'ahumur rahq, maka aku melihat satu nabi atau dua nabi lewat bersama dengan ar-rahq, yakni sekelompok dari orang-orang yang mengikutinya. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Dan seorang nabi lewat tanpa seorang pengikut pun. Bukan berarti tidak berhasil. Karena keberhasilan itu bukan ditengok dari apa? Dari banyak sedikitnya pengikut. Barakallahu fiik. Keberhasilan itu ketika ditengok dari mana dia mendakwahkan dakwahnya, atas dasar apa dia mendakwah, dan apakah dia betul-betul telah menyampaikan dakwah itu. Barakallahu fiik. Boleh jadi nanti setelah dia meninggal dunia baru ada orang-orang yang mau mengikuti. Walhasil barakallahu fiikum, seorang nabi berjalan tanpa pengikut orang pun, hatta rufi ali sawadun azim, sampai dinampakkan kepadaku sawadun azim, sesuatu yang hitam besar. Sawadun di sini ungkapan tentang banyak orang, karena orang kalau kelihatan dari jauh itu hitam, nampak hitam dari jauh. Ini kan tentang banyaknya jumlah mereka. Sawadun azim, kultuma hada, apa ini ummati hadihi, apakah ini umatku, kata Rasulullah. Ila bal hadza Musa wa qaumuhu, bahkan ini Musa dan kaumnya, banyak banyak pengikutnya. Ila undur ilal ufuk, maka dikatakan kepada nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, maka tengoklah ke ufuk. Faida sawadu yamla'ul ufuk, ternyata orang begitu banyak yang memenuhi ufuk. Makhila li undur hahuna wa hahuna fi afaqis sama, kemudian dikatakan tengok sana, tengok sana, tengok sana, banyak sekali orang-orang. Barakallahu fiik. Baik. Fa idza sawar qad mala al afaq, ternyata orang begitu banyak telah memenuhi ufuk. Ila hadhihi ummatuka wa qad yadkhulul jannata min haula'i sab'una alfa alfan bi ghairi hisab. Maka dikatakan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ini umat begitu banyak dan akan masuk ke dalam surga di antara mereka-mereka ini 70,000 tanpa hisab, tanpa adab. Berlatih tire-tire masuk surga. Ha sab'una alfan bi ghairi hisabin. Tsumma dakhala wa lam yubayyin lahum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya tanpa menerangkan apa istimewanya 70,000 ini? Kok mereka masuk ke dalam surga tanpa dihitung-hitung lagi bagaimana? Bagaimananya? Langsung tanpa hisab, tanpa adab. Masuk. VIP-nya mungkin ini barakallahu fiik. Ini orang-orang yang luar biasa. Kita mengakui dan meyakini keutamaan orang-orang ini. Karena tidak diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa mereka, apa sifatnya. Tafadhan qaum wa qalu, maka orang pun memperbincangannya. Siapa kira-kira? Siapa kira-kira ini? Istimewa ini dia. Jangankan kita sahabat sendiri saja mengatakan luar biasa ini. Barakallahu fiikum. Maka sebagian di antara mereka, oh, nahnu alladziina aamanna billahi wattaba'na rasulahu wa nahnu hum. Kita ini yang mengimani Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti rasulnya, membela jihad fisabilillah dan seterusnya. Lah kita ini yang 70,000 itu. Baik. Au auladuna. Ah, bagian mereka mengatakan atau mungkin anak-anak kita yang mereka lahir di tengah-tengah Islam, tumbuh besar dan mati di atas Islam. Aina ulina fil jahiliyah, sementara kita ini walaupun kita beriman kepada Allah, mengikuti Rasulnya, membela Rasulnya, tapi karena kita ada khalfiyahnya. Yang mereka mungkin anggap itu sesuatu yang mengganjal. Mereka lahir di tengah-tengah peradaban jahiliyah, tumbuh besar dengan peradaban itu. Nanti datang Rasulullah baru berubah keadaan. Mungkin anak-anak kita lah. Ya kan? Kalau bukan kita, mungkin anak-anak kita yang mereka juga berjuang, lahir dari rahim ibu-ibu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua yang taat. Komunitas masyarakat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka-mereka itulah. Pabalagan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam percakapan mereka. Beliau pun keluar memberikan keterangan supaya tidak berlanjut cerita ini atau tidak ngambang atau tidak terus menjadi tanda tanya, ya kan? Karena terkadang sesuatu yang mengganjal itu jadi tanda tanya besar dan berlarut-larut, karena tidak adanya jawaban. Sehingga boleh jadi orang mengatakan itu, boleh jadi yang lainnya mengatakan itu. Akhirnya Rasulullah SAW keluar menemui mereka dan mengatakan humul ladina la yastarqun. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humul ladina la yastarqun. 70 ribu itu adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Paham berlalu? Karena meruqyah diri sendiri perkara yang sangat gampang. Baik. Meminta diruqyah. Jangan minta diruqyah. Tapi kalau ada orang mau meruqyah silah. Meruqyah diri sendiri, meruqyah orang lain silah. Kita bisa membantu saudara kita dengan meruqyah, semoga sembuh dari penyakit yang dia derita, maka silakan. La yastarqun, itu yang pertama. Tidak minta diruqyah. Ini menunjukkan tentang tingginya tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahwa ruqyah itu adalah perkara yang gampang mudah. Paham barakallahu fiik. Mudah. Wala yatatayyarun. La yatatayyarun, tidak tatayur. Tatayur itu anggapan sial. Kalau dia dengar suara burung di tengah malam, jadi ini besok. Ini besok, aduh, mau kualat, maan itu orang, ada orang mau mati, ada begini. Ini tatayur, anggapan sial. Dan ini yang menghalangi orang di zaman dahulu untuk melanjutkan aktivitasnya. Begitu keluar rumah langsung dia lihat orang pincang, punya jadi. Kalau dia mau safar, tidak jadi safar. Kalau dia mau pinjualan, tidak jadi jualan dia. Barakallahu fiikum. Anggapan sial ini banyak. Apakah itu hari yang dianggap hari sial atau tanggal-tanggal sial atau angka-angka sial? Barakallahu fiikum. Bulan-bulan sial kadang di zaman sampai zaman sekarang ini masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini sudah dikikis habis, dicongkel oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh dari tengah-tengah kaum muslimin dahulu kala. Cuma masih ada saja yang timbul dan dimunculkan oleh orang-orang. Barakallahu fiik. Tatayurin luar biasa, anggapan sial. Kalau begini, sial ini, mau soe begini. Kalau mau nikah, cari hari bagus. Ini boleh tanggal ini, lantaran begini-begini. Ini boleh hari ini, lantaran begini-begini. Ini boleh. Ujung-ujungnya anaknya cuma 3 bulan so cerai. Allah su cari akan tanggal gagak, kata. Gagal bagus, terang sulia semua ini tanggalnya. Tidak ada yang cocok kecuali ini. Kalau cerai, berantakan rumah tangga aja. Lain-lain alasannya. Baik. Ini alasannya tidak akan pernah mendatangkan keberhasilan. Barakallahu fiik. Orang yang mau sukses tidak mau beralasan. Taib. Kalau salah gagal, akui kesalahan, akui kegagalan. Barakallahu fikum. Kemudian cari jalan keluar. Itu yang akan sukses, itu yang akan berhasil. Atau alas. Ini alas ini yang dipakai, alas. Alas seluas apapun itu alas, ada batasannya, berapa meter kali berapa meter. Tapi kalau alasan tidak ada batasannya, tidak ada kelar-kelarnya, ada saja alasannya. Barakallahu fiik. Jadi orang tidak bisa keluar, tidak bisa lari dari permasalahan karena kehidupan ini penuh dengan permasalahan. Jadi, kita dituntut dan ditantang untuk menyelesaikan masalah itu secara baik. Karena lari dari permasalahan itu artinya masuk ke permasalahan yang baru. Barakallahu fiik. Dan bukan menyelesaikan masalah. Silakan selesaikan masalah dan Anda lebih kuat, lebih tegar untuk menghadapi masalah-masalah berikutnya. Itu yang namanya orang hebat, orang-orang sukses. Jadi, jangan terpuruk dengan permasalahan. Cari solusi, cari jalan keluar. Karena dimanapun Anda hidup, di sana ada masalah. Masalah anak, masalah kesehatan, masalah tetangga, masalah orang tua, masalah kerjaan, masalah rezeki, banyak permasalahan dalam kehidupan. Tinggal bagaimana kita menyarikan, menyelesaikannya. Barakallahu fiik. Dan masalah yang kecil tidak perlu dibesar-besarkan. Barakallahu fiik. Masalah enteng, ya dihadapi dengan enteng pula. Kalau sekedar cukup kita dengan meminta maaf dan apa susahnya minta maaf, selesaikan, selesai. Oh, afwan, Anda minta maaf. Ah, yang repot kalau salah dan tidak mau minta maaf, ah, ini akan panjang. Yang berbuntut panjang istilah orang. Salah dan tidak mau mengakui kesalahan itu yang punya. Alhasil, barakallahu fiik. Nah, kita kembali ke pelajaran. La yastarqun, tidak meminta diruqyah. Kalau diruqyah dan meruqyah silakan. Tapi yang di ayat hadis ini adalah meminta untuk diruqyah. Kenapa? Ya karena sebenarnya cukup dia yang meruqyah dirinya sendiri. Kalau ada orang yang mau meruqyah, alhamdulillah. Baik. Wa la yatatayyarun, dan tidak tatayur menganggap sial. Macam-macam yang dianggap sial. Ini waktu, tanggal, hari. Dan orang-orang yang beranggapan sial ini paling soe hidupnya. Antum biasa lihat itu ada jadwal. Jadwal. Isi kosong, isi kosong, isi kosong. Dari jam sekian sampai jam sekian, jam sekian. Perharinya, satu jadwal. Isi artinya akan berhasil usaha Anda kalau Anda melakukan aktivitas di sini. Kalau di sini tidak ada hasil. Lah, awal-awal. Ini namanya mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Mau ketemu orang misalnya, mau ketemu orang. Pas sudah mau ketemu, ya lihat jadwalnya dulu. Oh, tidak ada hasilnya. Tidak mau ketemu. Pas dia lihat tuh jadwal mau ada isi. Tapi orang sok pikir. Ini namanya kedunguan, barakallahu fiik. Oleh karena itu kita dituntun dalam syariat kita ini untuk tawakal sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda keluar dari rumah Anda, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Ini totalitas namanya. Baik. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Setan pun minggir sambil mengatakan kepada setan yang lain, kalian bisa apa dengan orang yang telah ufiya wa wuqiya wa hudi, sudah diberi kecukupan, sudah dijaga dan diberi petunjuk. Ini inti yang diminta dan dicari oleh orang ketika dia keluar dari rumah. Tidakkah dia kerja untuk mendapatkan kecukupan? Kan demikian. Mencari rezeki untuk dia mencukupi dirinya dan anak keluarganya. Sementara Allah telah mencukupinya. Wa wukiya. Tidakkah orang senantiasa menghindarkan diri dari mara bahaya? Dan bahkan terkadang keluarkan uang banyak hanya untuk itu. Nah, sementara ini dia sudah dijaga oleh Allah Subhanahu. Demikian juga ini kurang apa lagi, ini sudah dipenuhi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala, hajatan-hajatan. Lainnya tawakal Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun masih ada tatayur karena dia tumbuh besar dalam kehidupannya di atas tatayur ini dari sejak kecil, dia sudah tercekoki dengan ini. Ya mau tidak mau ketika keluar rumah dan dia mendengar atau melihat sesuatu yang di zaman dahulu langsung connect. Oh, tidak boleh ini, mau sial ini. Maka dituntun dalam syariat untuk berdoa, Allahumma la khaira illa khairuka wa la khaira illa khairuka wa la ilaha ghairuka. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, wa ma minna illa. Tidak ada seorang pun di antara kami kecuali dia dapati ini dalam hatinya. Tak connect karena dulu tumbuh besar dengan apa? Tatayur. Jadi begitu ada lihat sesuatu langsung tek. Nyambung dengan masalahnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya dengan tawakal. Allah menghilangkan itu semuanya itu dengan tawakal kepadanya. Masya Allah. Allahumma la khaira illa khairu. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan. Itulah yang Engkau tentukan. Engkau yang menentukan. Semuanya kembali kepada Engkau itu baik. Wala taira illa tairuka. Tidak ada kejadian yang terjadi kecuali itulah Engkau yang Engkaulah yang telah menentukan. Mau kita dapat musibah atau tidak, Allah yang menentukan. Bukan karena adanya tadi itu yang kita dengar atau ya ada yang kita lihat tadi, bukan. Bukan karena tanggal 13-nya, bukan karena hari Rabunya. Bukan karena satu Muharramnya. Yang terkadang orang menganggap apa namanya itu bulan Sawe atau la haula wa la quwwata illa billah. Bukan. Wala taira illa tairu. Wala ilaha tairu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Barakallahu fiik. Wala yatatayyarun, dan tidak tatayur. Ada anggapan-anggapan sial. Barakallahu fiik. Macam-macam ini anggapan-anggapan sial, barakallahu fiik, di tengah-tengah masyarakat. Wala yaktaun, dan tidak mengkait pengobatan dengan wala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Kalau sakit dia tawakal kepada Allah kesembuhannya. Barakallahu fiikum. Kalau dia mau keluar rumah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk usahanya dan amal baik. Barakallahu fiikum. Faqala Ukasha, maka berkata Ukasha bin Mihsan, aminhum ana ya Rasulullah, apakah di antara 70 ribu ini aku ada di tengah-tengahnya ya Rasulullah? Di riwayat yang lain, ya Rasulullah, udullaha an akuna minhum, ya Rasulullah, doakan aku untuk aku jadi bagian dari 70 ribu itu. Baik, kata Rasulullah SAW, na'am, ya anta min, engkau termasuk di antara 70 ribu itu. Faqala, baik, faqala akhar, aminhum ana ya Rasulullah. Terus satu lagi berdiri, ya Rasulullah, apakah aku juga ada di antara 70 itu, 70 ribu itu? Qala sabaka biha Ukasha, engkau telah didahului oleh Ukasha. Ini namanya menutup jalan. Barakallahu fik. Karena kalau dibuka semua akan berdiri. Oh, kita dang ya Rasulullah, kita dang. Padahal boleh jadi ada yang hadir di situ yang bukan dari 70 ribu itu. Dari kalangan munafik ini. Mungkin. Barakallahu fikum. Atau orang-orang yang. Barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah SAW menutup. Bukan berarti bahwa orang yang mengatakan yang kedua ini dipastikan barakallahu fikum tidak termasuk. Allahu alam, yang jelas Rasulullah SAW menutup celah ini untuk semua orang tidak akan berdiri nantinya. Kalau oh, dimata, oh ente juga, ya ente juga, oh ente nyanda. Dia akan membuat apa, sesuatu yang kurang nyaman. Barakallahu fikum. Tapi kalau ditutup dan diberikan sifat ini untuk 70 ribu itu, semua akan berlomba-lomba. Ya kan? Semua akan berlomba-lomba. Oh, kita lebih suka. Makanya dia tidak mau apa? Tidak mau istirqa. Tidak mau tatayur. Dan tidak mau kai. Barakallahu fikum. Kemudian riwayatnya yang setiap 1000 itu 70 ribu berikutnya lagi. Jadi 70 ribu kali 70 ya. 70 ribu kali 70. Baik, kita insyaallah kita lanjutkan besok. Subhanallah wa bihamdihi. Antas.